Wow. Selamat siang Pak Cita. Ono kawate, ono lomba, ono mane, ono si, yen nangis, keto aslimu, keto waku. Jangan lupa.